public figure. Jadi public figure kabeh ngerti. Mergo napa to? Mergo intine wong badhe sowan teng Allah niku harus mengenalkan diri. Ya sing diwenehane niku diceritakne niku mengenalkan diri. Selama kamu masih muncul sebagai aku yang punya kekuasaan, aku yang punya kemampuan, aku yang punya kekuatan, maka Allah masih terhijab. Kamu masih terhijab untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa hijabnya? Ya pengakuanmu itu sendiri. Nah mongko, tidak ada hijab yang paling dekat. Hijab yang paling cara kelilit yang paling rapet nemplek teng ati niku sakliyane kepentingan diri sendiri itu. Nek kepentingane wong liya mungkin sik gampang iki. Di dipending, ditolak, dianu saged. Tapi lempun soal kepentingane aku ngoten niku. Napa nggih saged. Termasuk nuwun sewu lan jenengan delok bentuk. Delok bentuk. Bentuknya orang sholat itu jadi dipikir lagi mayar tadi. Kalau orang macul itu jadi abot orang macul. Nah itu nih kini kenapa kok sholat itu udah diabot. Padahal cara hitungan senam itu, senam itu paling jenis gerakan itu namun pun pinten, ping walu, ping songo, atau mawon. Mungkin itu senam kesegaran jasmani itu butuh waktu setengah jam, tak jam. Dan ini sholat subuh itu namun orang rekaan. Orang rekaan itu orang jengkingan loh benar yang ngomong. Orang jengkingan patang ublingan. Dengar tentu kok iso jadi abad itu perkara apa? Sing abad itu jadi duduk soal bentuk. Sing abad itu karena meninggalkan kepentingan aku. Sing sakjane pengen ngantuk turu. Terus peninggal ngantuk, ninggal turune, ninggal bantale, ninggal kesenengane. Perlu mengarep lakoni orang jengkingan itu loh. Ini gue sing marai abad lah. Ikhlas niku soalnya melepas kepentingan diri, melepas pengakuan diri. Nah itu kepentingan yang paling dekat itu, yang disentuh. Makanya kadang-kadang mau ngaji yang gerempot obat ikhlas niku terus ah itu makamu ya. Terus ngaten biasa nih. Iku lah makamu sing wis ikhlas-ikhlas iku. Aku wis ora manggone aku ning ikhlas iku. Mboten ngoten jane. Ternyata titik ikhlas itu sejak awal melangkah itu sudah harus diperhitungkan. Ya itu nanti yang akan membuat besar kecilnya nilai amalmu. Untuk apa? Kepentingan apa? Posisi amal ibadahmu itu akan kembali kemana hasilnya? Kalau sejak awal sudah kamu perhitungkan itu harus kembali kepada kula. Maka arah amal ini sudah berbalik. Wong kepada ku itu berarti ke bawah. Tapi lek kepadanya, lah itu berarti menghadap ke sana. Lah ketika amal itu menghadap ke sana, berarti meninggalkan kita. Lah ketika meninggalkan kita itu awak dhewe kelangan. Lah kelangan sing paling abot itu tidak ada yang lebih berat kecuali kelangan bahasa wong sakniki harga diri. Ya gitu ge, harga diri. Wong niku sing teng penjara niku sing marahi wegah. Niku jane ora kok soalane penjara gak iso mangan, ning penjara gak iso urip mboten. Sing marahi wegah niku mergo nek ning penjara gak iso hubungan mbek wong kan bebas. Terkekang harga dirinya. Niku sing marahi wegah. Mulane lek enek wong ning jero omah. Wong lanang wis rabi ning jero omah kumpul bojone kok ketika itu sang istri atau sang suami itu semakin menghalangi ekspresi diri yang mestinya bebas lalu jadi tak bebas, maka di rumah itu seperti orang tertahan. Maka biasanya tidak pun terkena penyakit noten uang terus gak kerasan teng omah. Ora kerasan teng omah berkena ini omah kok ditahan kok no? Akhirnya malah gulek jalan metu ke omah. Mereka apa? Tidak ada ekspresi kebebasan. Ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Ini di Joko ini nyentol klambi sanggong-gong oleh khusus lagi di buju nyentol klambi salah situ buju ini cerewet rong jam rabat. Ada sesuatu yang hilang yang itu sebenarnya ekspresi keakuan itu. Nah, mongko sing jenenge terkenal terkenal pengaruh, popularitas itu sesuatu sing ketake sepele tapi diku-diku wah, diku luar biasa nih. Mancepe tengene aku nyakote aku tengene terkenal niku masyaallah. Wong ngenten kok wong niku sing nekat bondone didol sembarang didol tek men perkuru dinggo mburu ben terkenal. Contone ya contone wae. Wong pengin dadi lurah, jago niki. Lurah niku lek dipikir jane lek didelok jabatane mung 8 taun. Lah niki hitungan bisnis lho nggih. Hitungan-hitungan golek ganti rugi ini bisnis. Jadi jabatan mek 8 tahun terus bengkok mek sakmono ndelok penggawean semono akeh. Mergo posisi lurah niku ujung tombak seluruh birokrasi lho nggih. Departemen napa mawon kuwi butuh data mlayune teng lurah. Niku penggawean paling abot itu sakjane lurah. Lho ngono kok do gelem. Malah lek gak dadi lurah ngamuk-ngamuk. Utang pirang juta di TKD. Ini jadi yang diburu duduk soal penggaweannya. Yang diburu duduk soal gaji ini kok. Yang diburu adalah soal harga diri. Oh, jenenge kepala desa. Jadi wong sak desa iki sing ngendhasi aku dhewe. Dulu ini mantep hati teng soal keterkenalan, popularitas. Loh, itu luar biasa. Nah itu. Ini salah satu bentuk penyakitnya wong sing kepengen usul datang Allah. Mboten kok soal terkenale sing elek lho nggih, apa salah paham lho nggih. Terkenal niku jatah kok. Jatah terkenal niku maksudnya jatah niku wong iki menyang nek sing kudu terkenal nek sing ora. Ya buktine Gusti Allah merintahkan salat Jumatan. Wajib to niku. Ya berarti kan juga harus ada yang terkenal kok. Kudu ana sing khotbah, ana sing dadi imam. Berarti kan memang harus terkenal, harus dikenal oleh makmumnya kan nggih. Tapi bukan soal terkenalnya itu yang jadi soal sebenarnya. Nyakote ati. Bahwa orang lalu merasa terkenal itu menjadi sesuatu yang harus. Lalu sampai keterkenalan itu menutup Allah. Sehingga tumindak apa wae butuh disawang wong. Allah jadi enggak jadi diperhitungkan. Lah itu penyakit awal orang sulit untuk melakukan ikhlas. Mboten iki sing jadi soal. Jadi karena pengen uang terkenal niku adalah kepentingan nafsu, kepentingan diri yang itu merupakan sesuatu yang harus ditinggal bagi orang yang menghendaki dekat kepada Allah. Cara uang lunga ngono, betul lagi. Dia harus punya kerelaan meninggalkan ibu, anak, istri, keluarga. Harus punya kerelaan untuk ditinggal di rumah. Dia harus mau meninggalkan itu semua menuju kepada tujuan. Dia arep ngono iki. Wong dhewe tugase ngene. Tugase ning Ambon, utawa ning Aceh. Nek anak cucu keluarga ditinggal ning omah. Iku terus piye raden? Ketika ini berat untuk meninggalkan itu berat, dia tidak akan bisa beranjak meninggalkan tempat tinggalnya. Sama dengan ketika hati itu terkungkung oleh kenikmatan menjadi keterkenalan manusia, bukan dikenal oleh Allah tapi dikenal oleh manusia, lalu dia disanjung-sanjung oleh manusia, lalu dia menjadi lebih daripada manusia yang lain, lalu dia seakan-akan menjadi Tuhan sendiri membandingi Tuhan Allah. Nah itu yang kemarin itu adalah tujuan dari nafsu yang itu harus ditinggalkan. Nah, berat mencerabut akar nafsu yang sudah mantep di dalam nikmatnya keterkenalan itu. Ini nyabot ngoten iku abot. Abot banget loh nek. Itu kenal wong sak kampung wis kadung wong terkenal. Ngene ngono konangan ndek nyolong titik. Masyaallah. Hasut iro aja titik. Niku wah lah nutup-nutupi ra karo-karuan. Ngoten. Niku sing niku sampai akhirnya abot. Bagaimana orang kuat bertahan untuk tidak melakukan kejahatan itu sebenarnya salah satunya adalah karena dia tidak mau dikenal menjadi penjahat. Bung modelnya teniki senajan dia ape, motivasinya dia tidak berbuat jahat bukan karena tunduk pada aturan Allah, tapi dia ingin memperbesar kerajaan nama baiknya, memperbesar ini keraton popularitasnya. Sampai kalau perlu dia menjadi raja di bidangnya. Raja dangdut, raja opo, raja opo. Pokoknya sih, tidak ada yang lebih dari itu. Mboten. Raja, pokoknya musim terkenal khusus. Sampai pokoknya iso joget ya raja joget, raja nopo. Pokoknya mulanya jur. Uang digawe lomba, ini ku akeh sing melu. Ini jadi sing diburu ora soal bentuke lombane niku, bentuk lombane ngoten masih nang jeding dhewe bengok-bengok karaokenan ya iso. Tapi kenapa kok anu? Karena lek karaokene teng radio niku luwih terkenal, sing kenalake padahal jane ya sing ngono kadang-kadang ya sambil lalu ngono tok apa karaoke ngono tok jane, tapi rumangsane sing wis karaoke teng studio niku kok kabeh wong sak butang ngono kadang-kadang. Niki kadang-kadang niki salah satu bentuk penyakit sing dialami pembicara kaya kiai kaya kula ngene iki ngene iki. Niki salah satu penyakit sing ngene iki. Nek mboten ngati-ati, mboten terus eling bahwa ini tugas gitu. Itu akhirnya napa motivasine kula ngaji, motivasine ngene iki saged menggo adoh. Sing mestine posisi awal itu adalah tugas penyebaran ilmu. Bahwa ilmu itu sifat Allah yang harus dikenal oleh makhluk Allah, lalu kuali. Bukan ilmunya yang saya perkenalkan, tapi ikilah aku iso ngaji hikam loh. Ketika itu nanti menjadi semacam keterkenalan. Wah, siapa sih ngaji hikam? Akhirnya, lah aku masuk terhatiku loh, mancep. Kalau sudah begitu, ketika nanti ada mungkin ada orang lain, bahkan sangat mungkin ada kiai lain yang sebenarnya lebih mampu. Saya yakin banyak kiai yang lebih mampu, lalu terkenal. Lek kula gak ngati-ati ati kula iso lara. Mergo napa? Kula semakin surut gak dikenal wong, muncul enek wong sing iso ngajine hanyar sing luwih terkenal maneh. Lha niku ati kula iso lara. Lek sampe ati kula lara, berarti oleh kula tandang mboten ikhlas. Berarti kula sik duwe Gusti Allah cilik-cilik urang-urang sing merhatekno kula, sementara Gusti Allah sing Allahu Akbar mboten klebu teng hitungan kula. Dulu gue salah hati kan, mana sah uang ni gue kena apa sih? Uang sana kena post power syndrome gue. Asalnya dari lurah merah dadaan oleh SK pemberhentian. Dulu gue sah stres dadaan. Di kapan itu tahun pun tadi kok 78 ya? 88 atau 89 ni kok? Kuatah lurah dicopoti dadaan ni kok? Tentang peraturan tinggal. Dulu tu gue pulang gue kok daerah Jawa Tengah ni kok? Wanter saya ubar. Nopo SK bumi isu-isu yang menopo SK itu dahulu ni terus stres. Angger ngarep lawange penduduk diuyui. Kok yuk awet menunggu yang ada lagi. Nopo kok sampai iso copot hati ni kata dia. Ini ku kerana mancepe keterkenalan selama ini dia jadi lurah, malah copot dadaan. Lu ku sakit lor kata hati. Mulanya gini hati-hati pendemen wujudmu. Sing tampil ben ilmune, sing tampil ben hikame, sing tampil ben pidatone wae, keilmuane. Soal akune gak penting. Kok upama ngeten-ngeten wong liya sing gelem gantene kula, ya ora masalah. Ngoten lho cara teorine. Tapi ndelalah sing jek dikongkon muni kula nggih, kula lakoni ngoten ana penak. Jadi, ya sampean dungane muga-muga kula nggih tetep iso ngadepi sing ngeten iki. Soale iki salah satu bentuk sing paling melekat dhateng kula. Dan terus niki ngaji hikam itu ya ora kok terus sing tukang ngomong luwih pinter dibanding sing diomong, niki mlaku bareng-bareng kok nggih. Soale nyakote keterkenalan derajat hati sampai menutup menghadapnya hati kepada Allah. Kan wong lek nyakote keterkenalan itu kepada mesti kepada manusia lho nggih. Terkenal itu soal kan sing madhep dudu wajah lho nggih. Nuwun sewu. Sendiri orang terkenal itu sing madhep duduk wajah. Sing madhep itu hati loh ya. Persoalan yang terjadi. Terus mari kita enak penggemar. populer, lalu dia menjadi idola. Jadi idol, idol itu boneka. Ini boneka itu lah kalau bicara sulit di hidupnya kalau gitu. Sehingga orang terkenal itu sebenarnya menjadi boneka. Bonekanya penggemarnya. Jadi kan pena apa digendongi wong. Aku wong terkenal kan pena. Mlebu warung gak usah bayar. Termasuk nunda punya. Penyiar niku renes lho gitu. Terus pokoke kalau di studio mana-mana oleh kiriman, kerset, bu isinya apa, lu minggu ini warung apa, kemudian tahu dicangking jenisnya di radio, ngomong-ngomong lah, rona sih gak karuan. Ini ngerti ini, mereka apa sih dihadapi bukan hal aja. Kalau mulai siaran itu lewat radio dan suara, ternyata kalam, bicara, itu bisa menjadi sihir yang lebih tajam daripada mantra-mantra yang lain. Ya nek wong takluk memperkara omongan. Ngene lho ya. Nek wong takluk memperkara omongan, nek wong kejet-kejet apine lara perkara kesenggol omongan, ya ngono lho. Ya nek cewek ayu kiwil-kiwil ditinggal gak gelem memperkara kena omongan. Lha apa meneh dadi wong terkenal gara-gara iso ngaji, iso pidato, dadi wong terkenal karena dadi penyiar, dadi wong terkenal. Lha niku yang dikuasai bukan fisik, yang dikuasai itu hati. Hati ini masyarakat, hati ini orang kata, madep apa ini. Jadi gue kan kayak, nikmat banget itu. Malah ini dinti dimulyakan orang. Cora antri, mesti ini mau kejadikan diri, mesti ngono ya. Lagi enak banget itu. Jadi gue, kemuliaan-kemuliaan itu, kalau itu menjadi kemanisan hati, dirasakan sebagai sesuatu yang sangat manis, itu sangat sangat mengikat sehingga itu jadi kepentingan harga diri itu tadi. Padahal yang namanya ibadah, ya ben, yang namanya ibadah itu harus meninggalkan itu semua, meninggalkan kepentingan diri untuk lebur masuk di dalam kemahabesaran Allah. Jadi tidak boleh kamu muncul sebagai yang maha besar. Itu yang namanya ibadah lah. Monggo. Dan kepentingan terkenal itu adalah kepentingan yang paling sulit untuk ditinggalkan. Mungkin sama ngempet gak mangan iji iso. Ngempet orang ngombe mungkin kecil. Tapi lek ngempet gak turu mungkin sik kecil, tapi lek ngempet gak direken wong, lara kabeh iku. Yo ta, petuk wong melengos, petuk wong melengos, terkucil. Ya Allah, dia bisa mati ngadek kok ini. Saya setuju. Dia mungkin penyakit bisa terkokap ya. Terus baik, asalnya jadi orang nomor satu di Indonesia. Mora-mora terus naik cak lingkup cendana, ngonotokan dia. Orang lu niku mulanya, aku gak setuju lah yang udah menghujat Pak Harto ini. Mesak nih. Lu rasa dihujat, namanya selara kok. Dihujat-hujat, eman-eman. Lambi ini lagi dihujat. Iman-iman. Nah, pengaruh harga diri. Ngeten. Itu kalau kita masuki lalu kita akui sebagai itu milik kita, maka itu sudah langsung apa? Merebut penghadapan hati kepada Allah. Mestinya itu menghadapnya kepada Allah, lalu langsung kita menghadap kepada keperkenalan itu. Cara-cara kamera niati ngeten, mestinya kamera itu harus nyoting Allah. Lah kok iki dhewe nyoting liyane Allah. Jadi kameramen model gini ini kameramen curang jenis. Mestinya pada detik yang kesekian dia harus mengambil gambare sing pidato lah kok kari-kari ini pengunjung dia ada sing ayu terus di setting masing ayu lo kalau dia tak dia ini jenis kameramen curang. Lah mau bawa ibadah ini kita kayak kameramen keten. Yang baik harus memfokuskan kamera hatinya untuk selalu memandang Allah. Yeah. Memandang Allah terus begitu. Dan kalau itu marah enak wong sing nyawang aku terkenal mergo iku sing dadi aku terkenal di nyawangku. Akhirnya disawang wong-wong, akhirnya sampai nganggo klambi dipikir. Iki wong nyawang aku wis pantes loro. Serbanku bolak-balik kok ngene ae iki pantes loro. Akhirnya malah gak mikir lek nganggo klambi perintahe Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan dirimu setiap kamu mau sujud kepada Allah. Padahal ngaji ini tak jadi kak sujud mengikuti perintah Allah. Ya kok jukuk zina, jukuk kelambi, jukuk perhiasan. Bukan karena Allah mensyukur nama Allah enggak, tapi krono aku diknus aku lambin juga pantas ala panjat jadi itu motivasi ini pun betul krono Allah lalu ini piye lah iso ikhlas lagi pun betul mungkin iso ikhlas gak mau pilih betul dan dua Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu dakwah ma shadaqallah man ahabba suhrah. Orang itu tidak bisa sungguh-sungguh menuju kepada Allah ketika dia masih tetap punya target cinta kepada popularitas. Artinya antaranya dikenal wong karo gak dikenal kok atine jek ana pinggete itu berarti wong niku sik dereng madhep teng Allah. Bergolak wong niku madhep teng Allah tenan wong Allah niku mboten tau gak madhep. Allah niku madhep terus. Lepas bu menungso delok bu ora delok jadi Allah niku delok terus ngoten lho ya. Lah kok iki enek pertimbangan masih didelok Allah lek wong ora roh ati yo gak penak lek iki ngono. Berarti dhewe iki wayo. Gusti Allah isih dibanding-banding karo liyane Gusti Allah. Lah itu penyakit ketidakikhlasan yang paling dekat. Wonten malaikat dawaken waqala ba'dhum sebagian yang sing saleh-saleh dawaken tariqatuna hadhihi la tasluhu illa li aqwamin kanasat arwahum al-mazabi. Lamadun tariqahu artinya jalan menuju Allah yang kita lakukan ini. Rasul Badrul Masyaih itu tidak pantas. Tidak pantas dilakukan oleh sembarang orang. Kecuali orang-orang yang rohaninya, arwahnya, jiwanya itu rela. Jiwanya itu rela. Saatnya sak wayah-wayah oleh Allah, dia diletakkan disuruh nyaponi peluruan. Ini gambaran, ini kiasan. Kiasan, jadi ketika dia terkenal itu marem, ketika tidak terkenal gelor, itu berarti orang yang masih punya perbedaan-perbedaan seperti itu masih belum mampu benar-benar masuk di wilayah arena ketuhanan. Menurut saya yang namanya arena ketuhanan itu pasti hanya satu dan itu harus terkonsentrasi penuh kepada Allah. Lah kok terpecah-pecah? Cek diperhatikan uang, dipikir uang dia pantas opora, dipikir macam-macam. Isi digawe-gawe, lalu terdapat takalif. Takalif itu perbuatan sing nama dia Hanu ni kalau ya. Padahal bisa ni like ngomong, ngomong ya biasa. Kan. Bisa diwawancarai neng TV terus digawe-gawe, diendel-endel. No, lah nanti kan dia jadi ni takalif. Berarti tidak aslinya. Dan itu baru-baru perbuatan lahir saja. Kakek orang sebut itu seneng tak ya? Gitu ya? Karena jadi kan ngerti duit tolong biasane, biasa ngono ngomong-ngomong ada bangsa saya itu sangat terkenal jadi uang tahu nyanyi di luar panggung ngono sekar uang serat patek. Ya apa lu mesti itu perubahan sikap gitu aja uang gak seneng tak ya? Apalagi kita mau mengajak Allah ini persoalannya. Lah pada perubahan sikap, pada sebuah tanda ini. Wahai ngamal ibadah ni kula, tumandang ni kula perintah Allah lagi. Solat perintah Allah, ngaji perintah Allah, ngamal apa itu perintah Allah. Lain itu perintah Allah kan tujuannya sih buat para hati nabi Allah kan gitu. Lepas orang perintah sama Allah, tapi harapan yang kamu cantolkan bukan kepada Allah, tapi harapan kepada selain Allah lagi jadi khianat. Itu loh penyakit wong ikhlas itu berakibat seperti itu. Tidak lurus. Mulane kita selalu nyuwun ihdinash shiratal mustaqim. Itu maknanya apa? Jalan yang lurus kepada Allah itu jangan melenceng-lenceng kepada kepentingan-kepentingan selain Allah. Betul. Hari ini abad ya. Jane ya ora abad jane wong ya. Wong iki sekedar proses mawon. Nalika kula panjenengan sik kebungkus napa cara gabah niku sik kebungkus niku brambute niku cara mriki napa ya brambut lan merang gabah niku lek sik kebungkus niku beras niku niku pancen digodhonga kaya apa mboten iso mateng kok nggih mboten iso mateng niku diceritani enek wong sing Napa gabahi salah nyet barang ngoten niku mboten ngandelok. Abot banyak abot wong niku sing dikocok kulite. Abot lho, banyak ibadah sing sampai kepite ikhlas niku sing dilangi kepentingan diri kok. Terus pun dibuatkan apa? Jadi gampang itu, mudah penak tak jadi orang dibebat. Wong ikhlas ni tu sak jadi wong sing paling gak duwe beban. Sak jadi lah dijak penak ya. Iya. Wong asalnya iso ngangkat bareng terus marah ni, iku duduk kayakmu, duduk tanggung jawabmu. Iku mana kayak Gusti Allah, apa yang sing nyukupi Allah, iku nol, kesalahan Allah kabeh. Jadi didelok uang ya ora masalah, gak didelok ya ora susah, lho penak kok gak jadi. Nek sakjane ngajak penak apa ngajak sengsara? Yo ngajak penak tapi yo wong kadung ati ning nyakote ngriku yo emoh. Nuwun sewu, niki sing penak dicontokne ngeten. Gambarno wong dijak ikhlas kok abot niku napa? Niku padha karo enek cewek kadung jatuh cinta ning gone cowok. Jadi lah dijak penak kondok, kuwi ora usah ngesel bocah iku ngono tok mes. Ngerti tok mes? Anggere nek batuk klemes dhewe dhuwit. Ngoten. Jadi bahasane playboy jane. Wis ora ngesel kuwi, engko lek atimu digondol lunga, kadung seneng atimu digondol lunga arek ora setia, atimu lara. Wis sakjane pituture mbok sing ngene iki lak ngajak penak to. Nggih. Ben kok ora gelem lho, pancen kadung jatuh cintra kok. Nggih. Kadung mbakno iki. Tapi yo jane lek pas ditinggal kok yo bunga-bunga jane. Bunga-bunga sampe rama-rama iki lho, ana maling lho enggak sampe ngono. Iki lho, atiku lho sing digawa lunga lho. Wis salahe duwe ati mbok titip ke Joko. Joko ini lunga lara hatimu. Ya ngerti lho ya. Nah seperti orang ngaji ikhlas ini ngerti. Sing marah ya abad jadi duduk soal ikhlas. Wong ikhlas itu mudah penak kalau saya jadi. Cuma hati kalau panjang nafsu ini kadung jatuh cinta kepada sesuatu selain Allah. Sehingga ketika ini mau dipedot lu lara. Nah diantara sekian hal yang paling sangat menarik hati adalah keterkenalan itu. Mulane supaya itu tidak menyangkut cara wong ben kowe ora gampang jatuh cinta, yo aja petak petok ae. Golek petak petok wong akeh dadi wong terkenal dulu-dulu delem wong, itu waktu jatuh cinta karo pengalaman kuwi, nalika kowe arep mbelok ngadep ning Allah abot. Niki. Niki mboten hati-hati sing ngomong kula wau. Yang paling gampang kena penyakit ini jadi mau kaya pulau itu ya pulau kadung petuk sopo woy dilem kan lho yi ngawasin kok penak saya dulu ya lah saja ya aku ngaji kok penak ya apa dah tempat jadi wong apa ngaji itu jadi ya kodohai dan ini kodoh belak balik yang ngomong no iman Islam ihsan akhlakul karimah jadi ngaji itu butuhnya yang ngotong iku gitu. Bicara jenengan tau seruduk dijak kuyon ngerti woy kok gelem. Tak jadi dipikir sama ni yo bodoh enggak. Betul dijak guyon dengan itu awak moro pada. Jadi dipikir-pikir mang dia piye dah. Ini sedoyo perkara, sedoyo hal, sing kembali kepada soal cinta, cintanya yang salah. Terkenal itu enggak salah lah ya. Jadi orang terkenal, kabeh orang ngerti ini pun betul salah. Tapi cinta pada keterkenalan itu bisa membuat cacatnya hati untuk tidak bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ngoten. Nggon apa to, Nggih? Masyaallah, gitu. Loro kabeh. Nek kadung cinta kepada terkenal itu wah, dia wis kadung terkenal apa dulu lho nggih. Wong niku kan wis terkenal, dia cinta kepada terkenal utawa belum terkenal tapi dia memburu keterkenalan, niku padha rusak. Padha rusak. Wong ora terkenal, guru pengen terkenal. Ini tuh sembarang kali korban lo gak gelap lah. Gak gelap lah, Ustaz. Kowe, Pak, jajan artis ya. Tapi yang penting gue ikut gelap foto udah. Gak apa-apa, Ustaz. Gak masalah, penting terkenal lah. Berarti gue. Akhirnya sampai harga diri jatuh pun gak masalah. Dan ternyata memang cinta terkenal itu sama dengan memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sing penak niku sakjane belajar cinta itu cinta kepada Allah. Nek sing nyintai ning kroco-kroco karyawan cilik-cilik ini, buruh-buruh cilik-cilik ya ndelok kula iki kula pikir buruh cilik-cilik ku nae. Ngabdi bisa lah kabeh ya. Kabeh ya abdi bisa lah. Lah timbang aku jatuh cinta ning ngene abdine ya alung jatuh cinta ngene bose. Begitu lagi, jatuh cinta abdi ini dua apa atau paling nyatakan dua apa apa zaman muni wah orang tua aku orang muda lemu. Nanti pikir lagi ngeten, musafan paling yang nolam kan dulu ji, saya selalu ngaji lagi dengan apa yang nak ngeten. Kau terus kurang mau jatuhan betul kudu ora ya, biasa panjat kok. Sing mari rezeki di sana jenengan, sing mari rezeki tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu trik ini ya, trik untuk memutus supaya kita tidak terkenal dengan tidak apa cinta, tidak jatuh cinta kepada keterkenalan itu adalah apabila kita sadar bahwa kita ini sama-sama enggak wujud. Wong sama ini enggak wujud tapi juga enggak wujud kok. Ya biar wujud diwujud to. Ya. Yeah. Wujude menungane kuwi lagi. Di itu berarti lah orang. Ini rumus ini. Di itu berarti tidak. Naik dinaikkan. Aslinya apa? Aslinya ya gak naik. Bisa naik itu dinaikkan. Berarti tidak. Dindiono di itu berarti tidak. Dijotos. Berarti sajane ora dijotos. Tapi dijotos. Dia hanya menjadi objek. Berarti gak ada pekerjaan apapun dia itu. Tapi kok terkait karo suatu pekerjaan. Karena apa? Di itu. Dia ono di anak. Kita semua ini wujud itu di wujudkan. Sebab kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Aku gak ono sampean gak ono. Lah kok terus sampean ngelem pula aku seneng lagi kula keliru. Lah kok aku gak ono sampean ngelem sampean iki sampean ya keliru pisan. Lah aku wong barang sampean iki gak ono kok ngelem pula terus pula marem ya keliru. Nah, makanya tadi dikatakan Ijfin wujudnya kabar dulu. Pendemen wujudmu di dalam bumi penyamaran. Jangan remeng-remeng oleh. Dari satu sisi bahwa kamu itu hamba Allah itu ada. Ya itu adamu yang itu lakukan. Tapi bahwa lalu muncul kepengalam muncul ini. Itu pendemennya. Kuen duri o, sing muncul ben sifatnya Allah. Lek kuen pinter, sing muncul ben pinter muwae. Jadi kuen itu sifatnya menulut. Nah pinter itu sifatnya Allah. Golek wis sugih apa dong? Sugih, kaya itu sifatnya Allah, al-ghaniyu. Kekayaan itu milik Allah, kekayaan itu kaya Allah, bibit kekayaan itu yang muncul. Saya itu hanya nunut kekayaan Allah. Bagaimana jadi wong kuat, jaduk, ampuh ya apa dong? Jaduk, ampuh, kawiyu, matinu, itu milik Allah. Nah aku nih, ijane men nunut ini, jadi kependem mboten. Nek sampean sakit ngoten mikir ikhlas. Tapi kuale, aku ancik-ancik kekuatannya Allah lo, male. Barang sing suci sama ancik-ancik sama sing kotor, itu uladab ya. Jadi nama ngerti di kutok salah nih kok. Jadi orang latihan ekspresi pun nama ngeleng posisi di kutok. Nol muar buat jalan di. Nol mu buat jalan dengar tu yang posisi, kau jadi 10. Tapi nol mu jalan di ini, 0.1 di bawah 1. Nah, sing apik iku awak dhewe kaling-kalingan nol iki. Dise kita enggak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi ibdin wujuda tapi arjil humul. Lek saged ngoten. Dan saged ngoten namine kula panjenengan mangke iso nukulo amal. Wong amal niku lek gak dipendhem. Awake lho, rasa rumangsane awak gak dipendhem. Niku tuh kalau ngamal buat Nusa Allah. Ibaratnya klopo, enek klopo kok iso tukul metu godongnya metu wayote. Tapi orang dipendem. Jadi ini apa? cikalnya. Cikal itu lho orang dipendam teng lemah. Sampai pirang-pirang tahun lho panggah cikal lho. Sakit uang. Saman tahu itu mau nenek. Cikal lho dipendam, lho ditandur, lho merawis buah kelopo. Itu nanti itu mau. Bisa ini aku mungkin pukul buah ya hasilnya dengan baik, maka harus dipendam. Ya meskipun mendem ini jeruk pot lho ya. Tapi tetap harus dipendam. Nak gak dipendam kayak tambah. Tambah itu aja pukul lagi. Enak kacang hijau, dijelah teng kalo, jadi sing biasa gini meres santan itu cara mereka apa? Kalo, kacang hijau, jelah kalo, jelah dur jeding disirami. Ini gue kayak pukul lagi tu. Nak batal jadi pukul. Tapi buatan buatan ini sawah kacang hijau ni. Berkuah gak dipendam. Sama tahu kemana enak tambah sampai pukul kacang hijau. Tapi ngenon jago niki lek ora jin hitung-hitungan. Ya mending to. Timbang dodol kacang ijo nyel, ha iya ngalung dodol cambah serga enek regane. Sing penting kok akeh. Dadi jenengan kados dik wingi sing kula aturke niku. Dadi ngamal lek ora ikhlas kuwi aja. Aja cilek ati ya diklumpukno ae elek-elek-elek nglumpuk sisih dadi larang kok rongsoan. Soalnya ku bekas tipu, bekas nopo, bekas sandal, bekas kerdus, bekas boleh dikeluarkan jadi pirang-pirang cep ini payu juga. Yang penting tandang, adalah. Yang penting tandang. Tapi ini ngomongnya soal keterkenalan ku wau. Sakjane mboten kok terus sampean kudu ndelok terus petuk wong mlayu mboten, mboten ngaten sing dimaksud niku. Jadi lek sampean nang bar ngaji ngene terus baru kalah petuk wong. Guru wedi aku, udah gak ikhlas ya. Malah sampean ora manusiawi, menungso petuk menungso niku wajar to. Tapi sing penting mendem wujud iku wonten iku wae. Artinya apa? Sadarilah bahwa mereka wujud itu bukan wujudnya sendiri, dia diwujudkan Allah. Sama juga saya wujud itu diwujudkan Allah. Jadi saya tidak punya hak macam-macam untuk dilem. Lek wong ngelem kuwi sakjane mung krana ketok tutupe. Dadi lek aku ndandeng krana bungkus. Bungkus kelambi iki jane sing apik dudu akhlakku, sing apik kelambiku. Kelambi kuwi kiriman saka Allah, berarti sing perlu dilem Gusti Allah. Dadi lek aku dilem wong, wah, lajine nika sekeca lho Pak Saestu. Iku sakjane sing perlu dilem dudu aku. Tapi sing nyisakno ngaji aku. Ngoten. Begini apa? Nek ngaji konsep e laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temenan aku gawe menungso kuwi tak gawe fi ahsani taqwim. Tak gawe ning nggone bungkus sing paling bagus. Nek asline menungso ngono jane nemen sewu nggih. Elek banget kok. Wong ayu niku ora iso gawe apa-apa. Mripate ngetokno blobok, irunge ngetokno ombel, lambene ngetokno idu, kuwi ngetokno curek. Iya enggak? Bolongan ngarep mburi ngetokno nguyuh karo tai. Pucuk jempolan ngetokno kuwen. Iya. Misale kuku ngetokno ireng-ireng, isor cangklaan ngetokno cukak. Tidak ada yang bersih. Tapi mengapa kok ada orang lalu terkenal seluruh cacat itu kok jadi hilang seketika? Itu bukan hakikat. Hakikatnya yang tampil adalah keindahan Allah. Kalau dia orang cantik dan orang ganteng, indah. Itu keindahan Allah. Tapi balik nih asli ini, dia alah, kodoh karo beges. Nah itu, wong alim, pinter, wijane. Dibungkus karo sifat pintere Allah. Lek asline wong kuwi alah daging lumbruk dibungkus sarung. Dikae kupluk iku padha karo boneka sing di yo nawakno klambi teng toko-toko niku. Jane apa-apane? Kok ketok ganteng iki ming klambine tok. Lah klambi kuwi sifate Allah. Ilmu alim sifate Allah. Ganteng gagah itu juga sifate Allah. Sifat keindahannya itu. Lek sadar ini, berarti kita sendiri itu sudah harus mendem. Sing muncul ben keindahane Allah saja. Sehingga ada kerelaan-kerelaan. Betul, tidak rebutan harus di depan semua. Begitu pula ketika kaya juga ada kerelaan untuk memberi sedekah. Ketika dia kuat ada kerelaan untuk membantu yang lemah. Iku kok benar-benar ikhlas tenan. Tapi lek duit-duitku Lek kowe pengen urip tak uripi kowe. Iki lho gajimu. Lek kowe engko gak manut aku tak pateni kowe. Tak foto, tak PHK kowe lah. Akhire tidak digusti Allah dhek. Piye wong model ngono iso ikhlas? Nah, oleh karena itu pesannya saya Syekh jelas tepat sekali. Itu fil wujud ka fi ardil kubur. Pendemen wujudmu itu di dalam bumi penyamaran, maknanya samarkan kamu, tonjolkan kenyataan-kenyataan itu potensi dari Allah, maka kamu akan rela beramal bentuk apapun. Umpama kowe sedekah, kowe ora rumangsa kelangan. Ora melok duwe, wong wujudmu wis ilang. Sing ana iku kekayaane Allah. Iya ta, Dik? Umpama kowe dadi wong terkenal ya. Halo, sing terkenal iki jadi dudu aku. Sing terkenal iki ilmune Allah. Sehingga ada kerelaan kita mungkin ada orang lain yang lebih alim, yang lebih pantas. Iya ta, Dik? Monggo jenengan mawon. Itu ada kerelaan dan tidak basa-basi. Karena ono kalane, monggo jenengan sing ngimam, tapi basa-basi. Iku lho wong sing ditawani gelem tenan atine lara lho. Tawane kok gelem tenan lho. Ini ku guys tuh, makanya orang yang ikhlas tuh bisa polos lugu itu. Dilokne ya ora bingung, ora direken ya ora bingung, direken ya ora kemlarat terus apa eneke, ndek pas iso ndek ya tampil iso, pas gak iso ya ora isi dong, panjenengan ya ora iso. Orang kok terus modele iso satu bidang harus iso yang lain aja dipaksa-paksa. Jadi dia akhirnya terus apa ketok kurangnya ketok elek. Itu karena apa? Tidak ada kerelaan untuk mendem itu kan. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged punya kerelaan untuk mendem wujud akunya itu walaupun eksistensi keberadaan kesempurnaan itu tetap ada karena itu sifat Allah yang harus tampil. Tapi akunya kita sendiri harus ada di bawah itu, mendem. Jadi mendem itu tetap ono, tapi ora ketok. Tetap ono, tapi ora ketok. Kita berusaha untuk begitu. Namun kok terus yang dimaksud mendem itu harus betul wong Melayu. Mulai itu malah sama jadi wong wong alasan lah, kaya bujeng betul wong Melayu. Monggo kita tutup sarangan kan itu ngok. Kemudian kita sedaya nampi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala barakatuhu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'mahi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka khairal kulluhu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man yudhillu khairal kulluhu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته